Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sahabat Nabi bernama Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berbicara dan mengajak kaum muslimin penduduk Damaskus waktu itu untuk berpikir. Ada satu nasihat yang hendak beliau sampaikan. Kita sama-sama mengerti bahwa para sahabat Nabi dididik dan dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat amar ma'ruf nahi munkar, memiliki kepedulian terhadap yang lain. Sebagaimana mereka belajar dan menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kenal lelah dan tidak ada henti untuk mengingatkan dan mewasiatkan, sahabat Abu Darda pun demikian. Maka setibanya di Damaskus, pusat kegiatan penduduk negeri Syam, beliau mengatakan, ya ahla Dimashqa, istami'u ila qawli akhin lakum nasihin. Di tengah-tengah keramaian, beliau memanggil penduduk Damaskus, tolong dengarkan beberapa patah kata dari seorang saudara yang menginginkan kebaikan untuk kalian semua. Waktu itu, tentu kaum muslimin sangatlah memuliakan dan menghormati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Maka tidak perlu waktu lama, para penduduk Damaskus pun berkumpul. Fajtama'u ilaihi. Mereka mendekat ke arah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Setelah dirasa cukup, barulah sahabat Abu Darda menyampaikan sebagai nasihat, Damaskus adalah ibu kota baru untuk umat Islam. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab dan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum, pusat pemerintahan adalah kota Madinah. Setelah Uthman ibn Affan gugur sebagai syahid, dibunuh oleh para pengacau, perusuh, kaum pemberontak, kekhilafahan dipegang oleh sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka beliau pun memindahkan pusat pemerintahan dan kegiatan ke Kufah. radhiyallahu anhu. Setelah sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dilanjutkan oleh putranya Al-Hasan ibnu Ali selama beberapa bulan. Lantas ada perdamaian besar antara Al-Hasan ibnu Ali dan sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dan di antara butir perdamaian itu adalah Al-Hasan ibnu Ali menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan, maka sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan pun memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Baru kemudian pindah lagi ke Baghdad di masa kekhilafahan Abbasiyah. Pada saat itu pembangunan besar-besaran dan perkembangan secara fisik begitu cepat di Damaskus. Kenapa? Karena memang Damaskus adalah ibu kota baru. Banyak orang berdatangan ke sana. Nah, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berkunjung ke Damaskus melihat perkembangan yang pesat, pembangunan yang luar biasa. Sahabat Abu Darda memandang untuk wajib mengingatkan. Namun tentunya apa yang disampaikan sahabat Abu Darda bukan hanya untuk dan terbatas penduduk Damaskus waktu itu. Yang beliau sampaikan karena ilmu, maka juga berlaku untuk siapa saja dan kapan saja, di mana saja, termasuk kita yang hidup di masa kini, di zaman sekarang. Sehingga kalimat pembuka dari sahabat Abu Darda saat kita baca, marilah membayangkan bahwa hal itu pun ditujukan untuk kita. Abu Darda ketika mengatakan, ya ahla Dimashqa, istami'u ila qawli akhin lakum nasihin, wahai penduduk Damaskus, maka bayangkanlah juga bahwa yang beliau maksud juga kita. Kita, penduduk Indonesia, penduduk Jawa Barat, penduduk Bogor, penduduk Cilengsi, penduduk Bojong. Karena konteks penyampaiannya di sini, di tempat ini. Mohon dengarkan, kata sahabat Abu Darda, beberapa patah kata dari seorang saudara yang hanya menginginkan kebaikan, bukan yang lain. Qala fajtama'u ilaihi, maka penduduk Damaskus pun berkumpul. Dirasa cukup, Abu Darda kemudian mengingatkan, mali arakum tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa ta'muluna ma la tudrikun. Sahabat Abu Darda mengingatkan, kenapa saya perhatikan kalian semangat mendirikan bangunan, padahal belum tentu akan ditempati oleh kalian sendiri. Saya bisa menyaksikan semangat dan keinginan kuat dari kalian mengumpulkan harta benda yang tidak mungkin kalian habiskan dimakan. Wa ta'muluna ma la tudrikun. Dan saya perhatikan, kalian punya banyak keinginan dan angan-angan. Sementara kalian sendiri pun, sejak semula sudah yakin, tidak akan mungkin dan tidak akan bisa merasakan hasil dari apa yang kalian inginkan dan angankan. Ada tiga hal yang diingatkan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan itu bukan batasan, tapi mewakili apa yang ada. Pertama, bangunan. Nyatanya memang seperti itu kan. Bukan hanya sekarang. Sebagai satu dari banyak contoh, dari yang sifatnya lebih umum sampai kemudian lebih spesifik masing-masing dan pribadi-pribadi kita. Sesaat saja kita melewati jalan-jalan besar di Jakarta atau di jalan tol kemarin, itu banyak bangunan-bangunan ditulis dijual, dikontrakkan. Sudah. Walaupun sekilas, kita bisa menilai bangunan itu sudah lama tidak dipakai. Berlumut, kemudian pohon-pohon merambat dan yang menempel di dinding, kotor, catnya sudah buram dan kusam. Itu baru bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat itu. Turun kita dari jembatan layang atau tol yang di atas, lagi-lagi ketika memperhatikan kanan dan kiri, banyak sekali bangunan dijual, dikontrakkan, dijual, dikontrakkan, dijual, dikontrakkan. Itu satu dari sekian banyak contoh. Ya. Dan memang benar kan, di sekitaran kita banyak rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang bobrok, yang terbengkalai, tidak dipakai lagi. Maka sahabat Abu Darda itu menyampaikan keheranannya. Kok bisa ya? Kok bisa? Kenapa demikian? Harusnya kan tidak. Susah payah mengeluarkan tenaga dan biaya mendirikan bangunan, tapi akhirnya gak dipakai juga. Kalau secara pribadi-pribadi banyak. Bahkan yang punya rumah sampai dia lupa punya rumah. Saking banyaknya dia punya rumah. Dia bikin dan bangun rumah itu besar-besar. Megah-megah. Tapi pada akhirnya sepanjang hidup hanya bisa dihitung dengan jari berapa kali dia menginap di tempat itu. Dia punya bangunan banyak. Bangunan luas, megah, tapi dia sendiri tidak mampu untuk merawat bersih-bersih misalkan. Bayar orang. Bahkan orang yang dia bayar itulah sesungguhnya yang menikmati bangunan tersebut. Penunggu villa misalkan. Setahun sekali paling berapa kali si empunya datang menikmati. Tapi bertahun-tahun yang menggunakan ya tukang kebon dan pembantunya. Coba kita melihat diri kita sendirilah, bukankah demikian? Artinya, daripada susah payah mengeluarkan tenaga dan banyak biaya, mendirikan bangunan yang akhirnya tidak ditempati, apakah tidak sebaiknya tenaga dan biaya itu dialihkan dan disalurkan untuk mendirikan bangunan yang nantinya betul-betul akan ditempati, yaitu bangunan-bangunan di surga. Dengan berinfak, bersedekah, berwakaf, atau yang semisal. Kedua, kata sahabat Abu Darda, wa tajma'una ma la ta'kulun. Kalian berambisi begitu rakusnya, tidak lagi membedakan antara siang dan malam. Benar-benar tidak ingin merasakan lelah, menolak kenyataan bahwa badan pun perlu istirahat dan rehat, dipaksa, dipacu, sampai melebihi batas maksimal kemampuan. Dia minum berbagai macam minuman suplemen, dia konsumsi butir-butir pil penambah kekuatan. Pokoknya semua cara dia lakukan supaya tidak berhenti untuk produksi. Katanya, dia jadikan dirinya sebagai mesin, robot. Dia kumpulkan. Apa yang dia kumpulkan? Apapun itu. uang, duit, makanan, minuman. Padahal mala takulun, sahabat Abu Darda mengingatkan, padahal enggak kalian makan juga loh itu. Enggak kalian makan. Mulai dari contoh yang paling kecil ya. Bagi-bagi nasi bungkus, nasi kotak. Ngambil 3, ngambil 4. Yang dimakan 1 atau 2. Yang lainnya akhirnya dia bingung. Sampai kemudian busuk, basi, dibuang. Dia kumpulkan makanan itu, dimasukkan dalam kulkas atau freezer yang ada. Giliran bersih-bersih, dia lihat, ini udah kedaluwarsa. Ini expired. Ini sudah tidak layak lagi. Tinggal 1 minggu. Kasihkan ke siapa ya? Nunggu sepekan sebelum kedaluwarsa, baru dia pikir akan dibagikan kepada siapa. Kenapa tidak dari awal saja? Kenapa ketika masih jauh dari kedaluwarsa saja, dia bagi-bagikan? Tapi itulah manusia. Itulah kita. Demikian juga, dia tumpuk-tumpuk tabungan sampai banyak. Padahal, andaikan dibagi per hari dengan jumlah yang besar, belum tentu habis. Tapi dia sendiri ternyata tidak menikmati. Itu kan aneh. Abu Darda, sahabat Nabi, mengingatkan, wa tajma'una ma la ta'kulun. Kamu itu semangat sekali mengumpulkan, padahal tidak kalian makan. Wa ta'muluna ma la tudrikun. Yang ketiga, kata sahabat Abu Darda, kalian punya angan-angan jauh ke depan. Padahal kalian sendiri yakin, umur tidak akan sampai ke sana. Dia tulis, dia catat dengan kertas akan ini, akan itu. Kedepan berbuat demikian dan berbuat demikian. Padahal umurnya sudah mendekati dan menjelang. Nah, sahabat Abu Darda melanjutkan, fa'innahu man kana qablakum banau syadidan wa ammalu ba'idan wa jama'u kathiran. Sungguh, kata sahabat Abu Darda, yang seperti ini bukan hanya kalian, tetapi orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, sama. Banau syadidan, mendirikan bangunan-bangunan yang kokoh, yang kuat. Kaum Ad, kaum Samud, kakek-kakek kita lah, nenek-nenek kita, kakek buyut kita, sama. Coba lihat bangunan-bangunan keraton, bangunan-bangunan kerajaan. Tidak usah sampai ke kaum Tsamud atau Ad misalkan. Karena mungkin kita sendiri juga enggak pernah menyaksikan seperti apa sisa-sisa bangunan mereka. Tapi yang ada di sekitar dan dekat kita saja. Benteng-benteng bangunan Belanda, goa-goa, dan tempat berlindung yang dibuat oleh Jepang. Misalkan, atau nenek moyang kita dalam sejarah kerajaan-kerajaan, apa yang tersisa sekarang? Cagar budaya, dilestarikan sebagai destinasi wisata. Padahal di masanya, bangunan itu sudah kuat, hebat, kokoh, dan luar biasa. Tapi sekarang apa yang terjadi? Hanya sisa-sisa saja. Wa ammalu ba'idan. Tengok sejarah. Berapa banyak orang punya angan-angan yang jauh sekali. Kekuasaan misal. Inginnya kan memegang tampuk kekuasaan selama mungkin. Kalau bisa jangan lepas dari anak keturunannya. Tapi akhirnya hanya dalam hitungan waktu hilang. Punya keinginan untuk hidup 1000 tahun lagi. Padahal usia 70 tahun aja sudah lemah dan lemas. Gak bisa berbuat apa-apa. Umur 80 tahun menjadi beban keluarga. Nas'alullah al-afiyah. Jadi untuk apa punya ingin dan angan panjang, tapi pada akhirnya mala tudrikun, kalian sendiri sudah yakin dari semula gak bakalan mungkin dan tidak akan bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Wajama'u kathiran, orang-orang sebelum kalian, kata sahabat Abu Darda, mereka juga sudah mengumpulkan banyak harta. Sisa-sisa dan peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Ya. Keramik, tembikar, uang emas, uang perak. Sekarang apa? Cuma tinggal tumpukan. Bahkan dijadikan objek rebutan. Maka Abu Darda mengingatkan, fa'asbaha amaluhum ghurura, wa majma'uhum qubura, wa masakinuhum qubura. Ujung-ujungnya, kata sahabat Abu Darda, angan-angan itu hanya menipu. Apa yang mereka kumpulkan, habis, hancur. Bangunan yang didirikan, menjadi kuburan mereka sendiri. Sahabat Abu Darda, radhiyallahu anhu, ikut dalam penyerbuan dan penaklukan Pulau Siprus. Katanya udah nggak ada ya. Pulau Siprus itu di mana? Siprus itu di mana? Siprus? Siprus? Bahasa Aramnya Kubrus. Siprus di mana? Atau di negara mana Siprus? Siprus? Siprus? Siprus di mana? Abu Hamad aja lah terakhir. Sekarang ikut negara mana Abu Hamad? Siprus. Yunani ya? Ya, di Laut Tengah. Laut Tengah itu Mediterania. Ya. Laut Mediterania. Terania, Laut Tengah. Sekarang ikutnya negara Yunani. Itu kan posisinya antara Eropa dengan Asia. Iya kan? Pelabuhan Muslim terdekat ke Siprus itu sekarang di Lebanon. Ya. Daerah situ. Jadi zaman dulu, masih di zamannya para sahabat, terutama di masa kekhilafahan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, angkatan laut umat Islam itu memang dibangun besar-besaran. Dari zaman Umar Ibn Khattab, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan kan gubernur di Syam. Sudah mengusulkan untuk dibangun kekuatan laut. Kemarin Syam ada di mana aja? Syam itu kan di Yordan, Arab Saudi, naik sedikit Yordan, ya kan? Naik sedikit ada Suriah, ada Palestina, Israel. Ya, itu kan Syam. Nah beliau sahabat Muawiyah itu kan gubernur untuk wilayah Syam. Pernah mengusulkan kepada Khalifah Umar Ibn Khattab untuk membangun kekuatan laut. Namun waktu itu Khalifah Umar Ibn Khattab masih mempertimbangkan bahwa latar belakang kaum muslimin itu kan bukan pelaut dan nelayan. Kaum muslimin waktu itu berasal dari gurun pasir. Maka beliau mempertimbangkan karena ketidaksiapan dan faktor kemampuan, beliau waktu itu masih belum menyetujui. Nah, di zaman Khalifah Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu baru diluluskan permintaan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan beliau betul-betul membangun kekuatan laut. Ya, memanfaatkan para nelayan-nelayan dan para sahabat tentunya kaum muslimin yang ada di garis pantai Laut Mediterania itu, Laut Tengah. Al-Bahrul Al-Ausat. Nah, apalagi ketika sahabat Muawiyah menjadi khalifah, udah kekuatan laut dibangun betul itu. Dan sebenarnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam semasa hidupnya sudah mengkhabarkan bahwa akan ada kan di antara sahabatnya yang akan berperang di atas lautan, kan begitu ya. Nah, Pulau Siprus dulu masuk dalam pengaruh dan kekuasaan Bizantium. Romawi lah biasa kita sebut seperti itu. Walaupun antara Bizantium dan Romawi ada bedanya. Ada juga Bizantium Timur. Nah, Pulau Siprus itu dulu di bawah pengaruh dan kekuasaan Bizantium. Kerajaan kuno waktu itu. Diserbu. Diserang oleh kaum muslimin. Berhasil ditaklukkan dan dikuasai. Di dalam Sifatus Sofwah, halaman 318 disebutkan oleh tabi'in bernama Jubair bin Nufair. Rahimahullah, beliau bercerita, Lamma futihat Qubrus furriqa baina ahliha, fabaka ba'duhum ila ba'din. Pulau Siprus ketika berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, para penduduknya kan sempat melawan. Tapi kemudian mereka menyerah. Itu ditangkap, kemudian dipisah-pisahkan. Fabaka ba'duhum ila ba'din. Maka banyak dari mereka yang menangis. Siapa yang menangis? Ini para penduduk Siprus. Yang menang, kaum muslimin. Fara'aitu Abad Darda'i jalisan wahdahu yabki. Saya justru merasa heran dengan Abu Darda duduk sendirian menangis. Fakultu ya Abu Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah. Jubair bin Nufair, seorang tabi'in, datang mendekat lantas bertanya, Abu Darda, kenapa Anda menangis pada hari Allah Azza wa Jal memberikan kejayaan untuk Islam dan umat Islam? Itu kan hari kemenangan. Menangis Abu Darda. Padahal di lapangan, prakteknya yang menangis adalah penduduk Siprus. Qala waihaka ya Jubair. Pertanyaan itu kemudian direspon oleh sahabat Abu Darda yang memang menangis. Kata sahabat Abu Darda, celaka kamu Jubair. Ma ahwanal khalqa 'ala Allahi idza taraku amrahu bainama hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulku taraku amra Allahi faraaituhum kama tara. Beliau mengingatkan fikihnya ini luar biasa para sahabat. Melihatnya memang dari sudut pandang yang dilupakan oleh banyak orang. Itu kan hari menang, malah menangis. Kata sahabat Abu Darda, betapa hinanya makhluk di hadapan Allah. Betapa hinanya dan tidak berharganya makhluk di hadapan Allah apabila meninggalkan perintahnya. Artinya kalau sudah tidak taat lagi kepada Allah, akan hina. Siapa yang tidak menetapi syariat akan rendah kedudukannya. Bukan hanya di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Kemudian sahabat Abu Darda melanjutkan, perhatikan, suatu umat, bangsa, dan ini juga berlaku untuk individu-individu, tapi yang beliau ceritakan waktu itu sebuah bangsa, satu negeri. Mereka punya kekuatan, memiliki kekuasaan. Lahumul mulku, ada kerajaannya. Tapi taraku amrallah, namun mereka tinggalkan perintah Allah, agama Allah diabaikan. Faraaitahum kama tara. Sekarang kamu lihat apa hasil dan ujungnya. Terhinakan mereka. Yang dimaksud siapa? Penduduk Siprus. Pulau Siprus itu sudah berkali-kali diserang tapi gagal. Dan sudah berganti-ganti yang berkuasa di sana. Walaupun yang paling lama adalah pengaruh dan kekuasaan dari Bizantium. Bizantium, ya, menguasai Pulau Siprus itu. Tapi akhirnya mereka kan ahlul kitab ya. Tapi ketika mereka sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur, mereka melakukan kesyirikan, tidak berarti kekuasaan tersebut. Artinya ikhwati fillah rahimakumullah, ini juga mestinya diaplikasikan untuk individu-individu. Artinya seorang hamba itu akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjamin dia pun mulia di pandangan manusia. Hal itu akan terwujud apabila dia memperhatikan dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah tidak dihargai lagi, kurang dimuliakan, terhina dia, maka harusnya introspeksi diri. Ada syariat yang dia tinggalkan, ada perintah Allah yang diabaikan, atau ada larangan-larangannya yang kemudian dengan sadar dan sengaja dia kerjakan. Maka apa yang ada dan apa yang dimiliki pada akhirnya ya hanya bersifat sementara. Walaupun bisa dipakai dan dimanfaatkan, itu kan hanya sebentar saja. Maka seorang hamba yang cerdas adalah berpikir dan juga berusaha untuk melakukan sesuatu yang akan berguna. Bukan hanya sekarang, tetapi juga berguna untuk masa depan. Apa itu akhiratnya? Untuk surganya. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimakumullah, melalui kesempatan singkat ini, mari kita berusaha untuk saling mengingatkan dan menghidupkan nasihat sesama kita dengan cara yang baik, dengan langkah yang hikmah, ya, dengan bijak, sehingga tidak ada sisa-sisa kesalahan faham dan ganjaran di hati. Kita saling mengingatkan untuk cukupkan dengan pendek angan-angan untuk kehidupan dunia. Beda halnya kalau itu untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam, memang benar harus dipikirkan jauh ke depan. Tapi kalau untuk pribadi-pribadi, sendiri-sendiri, ya dibuatlah seringkas mungkin seperti yang diingatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.